Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wal aqibatu lil muttaqin Wala udwana illa ala al-zalimin Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Sallallahu alaihi Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin Amma ba'd Ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah Pertemuan yang lalu kita membaca athar yang diriwayatkan oleh Imam Muslim sampai kepada Yunus bin Ubaid yang menegaskan bahwasanya Amr bin Ubaid dulu adalah seorang yang berdusta di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, dan ini hampir menjadi kelaziman setiap orang yang menyimpang. Nah, karena mereka untuk berusaha mempertahankan kedudukannya di mata manusia padahal di atas penyimpangan tentunya harus berdusta. Naam. Berdusta atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ini sebesar-besar kedustaan. Selain kedustaan atas nama Allah Subhanahu wa taala tentunya. Nah, sekarang masih berhubungan dengan Amr bin Ubaid juga. Kita baca atsar setelahnya. Qala al-Imam Muslim rahimahullahu taala haddatsani Amr bin Ali Abu Hafs. Qala sami'tu Mu'adz bin Mu'adz yaqul qultu li'Auf ibn Abi Jamilah. Baik. Dan Auf bin Abi Jamilah, ikhwan, dikelari dengan Auf al-A'rabi. Kenapa li fasahatihi? Karena dia sangat fasih. Jadi kefasihan pun, ikhwan, pada orang Arab bertingkat-tingkat. Nah, kefasihan. Dan ini fasahah merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Nilai lebih dari sekedar mampu mengucapkan dengan baik dan benar. Tingkatan fasahah. Makanya walaupun para imah mereka orang-orang Arab, tentunya dalam mengucapkan kalimat-kalimat Arabiyah ya betul, tapi tingkatan-tingkatan kefasihan berbeda. Ini yang bisa kita petik. Kenapa kok sampai ada yang digelari seperti ini? Auf bin Abi Jamilah dikelari dengan apa? Auf al-A'rabi. Bukan karena sifatnya seperti apa? A'rab yang dikenal apa dari si adab kurang. Taib. Tapi apa? Dikarenakan kefasihan. Karena memang ikhwan mereka dikenal fasih karena masih murni bahasanya. Sehingga dulu Imam Syafi'i rahimahullahu taala ketika ingin mempelajari lughah Arabiyah. Yang murni ya kawan, beliau apa? Berkelana. Untuk mengambil dari A'rab secara langsung. Qultu li'Auf ibn Abi Jamilah. Inna Amr ibn Ubaid حدثنا عن الحسن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حمل علينا السلاح فليس منا قال كذب والله عمر ولكنه أراد أن يحوزها إلى قوله الخبير Taib. Dikatakan, aku katakan kepada Auf bin Abi Jamilah, sungguhnya Amr bin Ubaid yang telah kita lewati, dia seorang Mu'tazili Qadari, pemahaman Mu'tazilah dan juga Qadariyah. yang diantara perkataan dia yang sangat buruk, ikhwan, yaitu ketika disampaikan kepadanya hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu tentang masalah takdir. Tentang masalah takdir. Hadis apa kira-kira ini? Hadis yang masyhur tentang masalah takdir dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Apa itu yang dimaksud indak Abdul Aziz? Baik, hadis keempat dalam Arba'in An-Nawawiyah berhubungan dengan masalah takdir. Wa innar rajula la ya'malu bi 'amali ahli jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dira' fa yasbiqu 'alaihi al-kitab fa ya'malu bi 'amali ahli an-nar fa yadkhulaha. Al-hadis, dia mengatakan, ikhwan fillah, na'am, bahwasanya law sami'tu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam la radattu. Seandainya aku dengar ini hadis langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka sungguh aku akan bantah beliau. Makanya tidak menerima hadis tersebut. Kenapa? Karena dia tidak beriman terang dengan takdir. Inilah ahlul bidah. Taib, karena mereka sudah membangun akidah dulu, ikhwan. Sebelum apa? Sebelum mencari dalil. Mengedepankan akal daripada nas-nas Al-Quran maupun As-Sunnah. Disampaikan hadis ya, bantahnya seperti ini. Kalau aku mendengar dari Nabi saja tidak akan diterima, akan aku bantah dia, apalagi dari perawi-perawi yang diajukan. Ini diantara kalam yang sangat buruk dari Amr ibn Ubaid. Nah, sungguhnya Amr ibn Ubaid ini menyampaikan hadis kepada kami dari Hasan Al-Basri bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man hamala alaina silah falaysa minna. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa saja yang mengarahkan kepada kami suatu senjata, dalam artian mengacungkannya, mengancamkan dengan senjata, falaysa minna, maka bukan termasuk dari golongan kami. Nah, ketika disampaikan hal ini kepada Auf bin Abi Jamilah, maka beliau katakan kadzab, dia telah berdusta. Wallah, demi Allah, Amr, dia telah berdusta. Akan tapi yang dia inginkan dari riwayat tersebut adalah apa? An yahuzaha ila qawlihil khabith. Nah, dia berdusta dengan mengaku-ngaku meriwayatkan hadis tersebut dari Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk apa? Untuk menguatkan mazhab dia yang batil, yaitu mazhab i'tizal, pemahaman Mu'tazilah. Taib, sisi mana pendalilannya? Untuk apa? Menunjukkan bahwasanya orang yang terjatuh dalam kemaksiatan itu apa? Keluar dari keimanan dan di akhirat dia kekal di dalam neraka. Akan tetapi di dunia tidak dinamakan kafir. Taib, mereka tetapkan manzilah bainan manzilatain. Kenapa? Karena Nabi mengatakan cuman falaysa minna. Ini menurut dia. Jadi dalil kalau riwayat ini, ikhwan fillah, hadits man hamala alaina silah falaysa minna, haditsnya apa? Sabit. Nah, bukan maksudnya hadits ini adalah hadits palsu atau hadits maudhu, tapi apa? Pernyataan Auf bin Abi Jamilah adalah untuk mendustakan apa riwayat Amr bin Ubaid secara apa? Secara khusus. Dia telah berdusta dalam apa? Periwayatannya. Nah, dan demikian ahlul batil, ikhwan, mereka menggunakan hadis yang sahih tapi apa? Pemahamannya tidak benar. Pemahamannya tidak muwafaq sebagaimana yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kehendaki. Jadi ini pendalilan mereka dengan man hamal alaina silah falaysa minna, juga dalil-dalil yang lain. Man ghasyana falaysa minna. Semua ancaman-ancaman berhubungan dengan pelaku maksiat, menurut mereka apa? Hal itu menjadikan pelaku maksiat keluar dari lingkaran keimanan, sehingga kekal di dalam neraka wal'iyadu billah. Ini pemahaman siapa? Mu'tazilah. Adapun pemahaman ahli sunnati wal jama'ah ikhwani fillah, naam, pemahaman ahli sunnah bahwasanya makna hadis yang seperti ini, man hamala alaina silah falaysa minna, sebagaimana ditegaskan oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala, ai annahu laisa mimman ihtada bihadina, bukan termasuk orang-orang yang mengikuti petunjuk kami. Tidak melazimkan bahwasanya orang yang dikatakan seperti ini langsung apa? Bukan termasuk dari golongan kaum muslimin. Taib. Sehingga di sisi ahli sunnati wal jamaah, pelaku maksiat selama itu bukan kesyirikan dan bukan perkara yang mengeluarkan dia dari Islam, perkaranya di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala jika mati belum bertobat darinya. Apabila Allah Subhanahu wa taala menghendaki, maka akan diampuni. Dan jika Allah kehendaki untuk dihukum sesuai kadar dosanya, maka dihukum di dalam neraka dan akhirnya kelak akan dikeluarkan juga. Akan dikeluarkan dari neraka. Kenapa? Karena masih memiliki keimanan. Walaupun imannya apa? Imannya naqis. Ini prinsip ahli sunnati wal jamaah berhubungan dengan pelaku-pelaku dosa besar. Adapun dibawakannya hadis ini atau athar ini ikhwan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala untuk menunjukkan bagaimana jarh Auf bin Abi Jamilah terhadap Amr. Dia katakan kadzab. Dia telah berdusta. Dan ini adalah apa? Salah satu jarh atau celaan yang sangat apa tegas. Karena seseorang ikhwan, kalau dia berkecimpung dengan ilmu, berkecimpung dengan periwayatan, kok disifati dengan apa? Dengan kadzib, dengan kedustaan, maka sudah tidak pantas lagi untuk diambil ilmunya, tidak pantas lagi diambil periwayatannya, sebagaimana telah kita lewati dulu. Kapan saja diketahui satu kali saja dalam suatu hadis dia berdusta, ikhwan, maka sudah riwayat-riwayat yang lain ditolak. Kenapa? Karena tidak aman kaum muslimin dari kedustaan-kedustaan berikutnya. Oleh karena itulah dikatakan oleh para ulama, bahwasanya apa? Min awwali uqubatil kadzib an yuradda sidquh. Di antara awal hukuman yang diberikan kepada orang yang berdusta yaitu apa? Ketika dia jujur tetap ditolak. Maka seseorang yang pernah berdusta, kok dia berucap jujur, tetap manusia tidak percaya, ya jangan salahkan orang. Karena itu apa? Sudah sesuatu yang memang perkara yang jelas. Dan tidak perlu manusia bersepakat memang seperti itu keadaannya. Tidak perlu dibuat aturan. Orang yang sudah diketahui dia berdusta, maka ketika dia jujur setelah itu sulit manusia mempercayainya lagi. Kecuali Allah Subhanahu wa taala singkap kesalahan-kesalahan tersebut sehingga terhapus, kemudian dia jujur dalam bertobat memperbaiki diri. Hubungan dia dengan Allah, lambat laun manusia akan kembali lagi kepercayaannya. Makanya ikhwan fillah, kedustaan jangan sampai seorang muslim menjatuhkan diri padanya. Ini perkara yang sangat buruk dan bahkan menjadi induk dari keburukan-keburukan yang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, "Iyyakum wal kadzib fa innal kadziba yahdi ilal fujur wa innal fujura yahdi ilan nar." Hati-hati kalian, jauhi oleh kalian kedustaan. Kenapa? Karena kedustaan akan mengantarkan pada kefajiran. Nah, seorang yang berdusta sekali tidak bertobat, biasanya akan menjerumuskan pada dusta berikutnya. Yang berikutnya ini tidak bertobat, akan menjerumuskan pada dusta berikutnya. Sehingga bayahdi ilal fujur, mengantarkan pada kefajiran-kefajiran. Nah, kemudian wa innal fujura yahdi ilanna, dan kefajiran ini akan mengantarkan pada neraka Allah Subhanahu wa taala wal iyadu billah. Maka hati-hati ya akhwani fillah dari kedustaan, dan juga kepada para orang tua, nam aba dan ummahat, untuk betul-betul memperhatikan sisi ini. Nah, untuk memperhatikan sisi ini, jangan sampai mengetahui gelagat anak berdusta, misalnya kemudian dipercaya atau dibiarkan saja. Berupaya untuk betul-betul mengobatinya. Nah, semenjak dini, sebelum apa? Sebelum kedustaan itu menjadi apa? Menjadi suatu kebiasaan, sehingga sulit nantinya untuk diobati. Nah, sulit nantinya untuk diobati. Makanya butuh orang tua apa? Tidak hanya mendengarkan dari anak saja. Terkadang butuh mengetek, mengecek laporan-laporan anak ini betul atau tidak. Nah, dicek dari temannya. Nah, dengan baik. Untuk apa? Menguji apakah laporan si anak itu betul atau tidak. Apalagi yang berhubungan dengan apa? Dengan persengketaan mereka dengan sesama teman. Nah, kenapa? Karena diantara sebab anak juga mudah berdusta, ikhwan, ketika orang tua memberikan kepercayaan 100% pada si anak, pada semua laporan-laporannya. Ini juga mengundang anak untuk terjatuh dalam kedustaan. Syaitan punya banyak jalan, ikhwan, untuk menjatuhkan seseorang dalam hal-hal yang menyimpang. Oh, dimunculkan orang tuaku selalu percaya laporanku. Akhirnya dia membuat-buat sesuatu laporan, ditambah, dikurangi, sehingga tidak sesuai dengan kejadian yang sebenarnya. Ini penting untuk disadari. Kenapa? Karena kita semuanya harapannya adalah apa? Tercapainya kebaikan bagi anak-anak kita, anak-anak ahli sunnati wal jamaah. Sebagaimana pula, jangan terus-menerus apa dicurigai dia berdusta. Kenapa? Karena syaitan juga punya cara lain untuk menjatuhkan ketika seorang anak tidak dipercaya, akhirnya apa? Sudah berdusta sekalian, sudah nekat sekalian. Nah, jadi butuh betul-betul apa? Minta taufik pada Allah Subhanahu wa taala dalam mensikapi ini. Sebagaimana senantiasa dicontohkan oleh para pendahulu kita. Termasuk di antara contoh yang paling jelas, ikhwan, bagaimana Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam terus-menerus senantiasa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala kebaikan anak keturunannya. Baik. Barakallahu fikum, nasallallahu taufik was sadad, walhamdulillahirabbil alamin.